dan dengarkan berita yang ada di TV. Terbangun pandangan menata pada wajah-wajah yang penuh ambisi. Untuk nikmati acara di MTV. Terdengar tengkingan suara, nyanyikan nada tentang hak manusia. Pada wajah-wajah.